Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita baca penjelasan penulis Adabu Zifaf rahimallahu ta'ala tentang walimah. Dan kita telah baca pendapat Syaikh Al-Albani tentang wajibnya mengadakan walimah, ya, di mana dia beliau mengatakan di poin ke-24 wujubul walimah. Dan tentang dalam masalah ini ada pandangan yang lain, ya, tentang hukum mengadakan walimah, satu hal yang diperselisihkan ulama. Dan akan saya bacakan penjelasan Syekh Ahmad Abdul Mun'in Salim dalam bukunya Adabul Khitbah wa Zifaf fi Sunnah Al-Mutahhar. Kalau penulis Adabul Khitbah wa Zifaf fi Sunnah Al-Mutahhar, Ahmad Abdul Mun'in Salim, beliau memilih pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahasanya mengadakan dan menyelenggarakan walimah hukumnya mustahab dan tidak wajib. Beliau mengatakan wa amma hukmu walimatul ursi fa aktsaru ahli al-ilmi ala annaha sunnatun mustahabbatun ghairu wajibatin. Tentang hukum mengadakan walimatul urs, mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah dalam artian mustahab dan tidak wajib. Ibnu Qudamah Al-Hambali mengatakan di Al-Mughni, la khilafa baina ahli al-ilmi fi anna al-walimata sunnatun fil ursi masyru'atun. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahasanya menyelenggarakan dan mengadakan walimah itu adalah satu sunnah dalam urs masyru'atun, dan itu adalah satu hal yang disyariatkan. Maka kalau mengadakan walimah itu masyru', itu ijma', tidak ada perselisihan. Masyru', namun masyru' itu ya, artinya diperintahkan, boleh jadi wajib, boleh jadi mustahab. Kalau itu diperintahkan, masyru', maka tidak ada perselisihan. Walaisat biwajibatin fi qawli aktsari ahli al-ilmi. Dan tidak wajib, kata Ibnu Qudamah, menurut pendapat mayoritas ulama. Dan di antara yang berpendapat kalau tidak wajib adalah Ibnu Taimiyah. Di Majmu' Fatawa, jilid yang ke-32, beliau mengatakan, amma walimatul ursi faya sunnaton. Menyelenggarakan walimatul urs, hukumnya dianjurkan. Di bagian yang lain, Ibn Taimiyah mengatakan ma'murun biha bittifaqil ulama hatta inna minhum man aujabaha. Walimatul urs itu satu hal yang diperintahkan dengan sepakat ulama. Kalau itu diperintahkan, ulama sepakat. Sampai-sampai sebagian ulama mewajibkannya. Kemudian beliau kemudian disampaikan dan yang mewajibkannya ba'du ashabis syafi'i, sebagian syafi'iyah yang berpendapat hukumnya wajib karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar walimatul urs diadakan kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian demikian juga karena mendatangi undangan walimatul urs hukumnya wajib dan dia sarana, maka berarti ghoyahnya yaitu mengadakan walimatul urs hukumnya wajib, itu logika ba'atul syafi'iyah yang mengatakan wajibnya mengadakan walimatul urs. Nah, ucapan jumhur walimatul urs adalah ta'amun lima surin hadisin, sudah acara makan-makan karena ada hal yang gembira, maka ini serupa dengan acara makan-makan yang lainnya. acara makan-makan yang lain, karena senang, karena habis lulus dan sebagainya, tidak wajib. Sedangkan hadis perintah Nabi pada Abdurrahman bin Auf, maka itu dalam pandangan jumhur adalah perintah anjuran dengan indikator karena Nabi nyebut, Nabi memerintahkan untuk nyembelih seekor kambing. Dan tidak ada perselisihan bahasanya menyembelih kambing dalam walimatul urs tidak wajib. Adapun alasan dengan mendatang walimatul urs hukumnya wajib dan itu sarana, maka walimatul ursnya harusnya wajib karena dia adalah tujuan. Maka ini terpatahkan dengan masalah salam. Nah, dijawab oleh jumhur, ini tidak bisa. Alasannya adalah masalah salam. Menjawab salam hukumnya wajib dan dia sarana. Nah, sedangkan memberi salamnya tidak wajib. Dan sebagian waqadzaba ba'du ahli ilmi ila wujubiha, dan sebagian ulama berpendapat wajibnya mengadakan walimatul urs berdalil dengan hadis Buraidah ibn Husayyib, yaitu nampaknya yang beliau maksudkan adalah Al-Albani. Nabi mengatakan labuta lil arusi min walimah, pengantin harus menyelenggarakan walimah. Pandangan pribadi Syekh Amr Abdul Mun'in Salim, beliau mengatakan wala hujjata fihi, namun tidak ada dalil hujah dalam hadis ini menimbang pendapat pribadi beliau lidha'fi sanadihi, dhaifnya dan lemahnya sanad hadis tersebut. Dan sanad hadis tersebut kita kemarin telah baca pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari la ba'sa bihi. Ini tidak, sanadnya tidak mengapa. Itu pandangan lain tentang masalah mengadakan walimatul urs. Pandangan jumhur ulama, mayoritas ulama, hukumnya adalah mustahab. Kemudian sekarang poin 25. Ya. Qala al-musannif rahimahullah taala as-sunnatu fil walimati, hal-hal yang dianjurkan dalam walimah yang beri ayyulahadha fiha umuran atau ayyuhalidha yulahidha fiha umuran, hendaklah seorang itu memperhatikan beberapa hal terkait walimah. Yang pertama, hendaknya 3 hari setelah ad-dukhul. Maka beliau menganjurkan walimatul urs tidak setelah akad nikah namun setelah kumpul, 3 hari setelah kumpul. Li'annahu al-mangkul, karena itulah yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana bibra'atin, telah sekamar dengan seorang perempuan, lalu Rasul mengutusku fata'autu rijalan ala ta'am, maka aku mengundang sejumlah orang untuk makan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Baihaqi, dan ini redaksi Baihaqi. Wa anhu, dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofiyah dan menjadikan merdekakannya Sofiyah dari perbudakan sebagai sodak, sebagai maharnya. Wa ja'ala al-walimata thalathata ayyam, dan Nabi jadikan walimah itu hari ketiga setelah beliau kumpul dengan Sofiyah. Diriwayatkan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan sebagaimana kata Ibnu Hajar di Fathul Bari. Ibnu Hajar mengatakan hadis ini sanadnya hasan. Dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari namun dengan maknanya. Kemudian yang kedua, ayat wa salihin ilaiha, hendaklah mengundang orang-orang soleh untuk datang ke acaranya, baik mereka orang miskin ataupun orang kaya. Mengingat sabda Nabi SAW, la tusahib ila mu'minan, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman. Walai akul ta'am maka ila taqiyun, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Hakim. Hakim mengatakan sanadnya sahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ya, berkaitan dengan kalimat yang terakhir, terutama kalimat yang terakhir, wala ya'kul ta'am maka ila taqiyun, janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maka memberikan makan kepada orang lain itu ada dua macam, memberikan makan pada orang lain dalam rangka menolong, membantu. Karena dia miskin, karena dia lapar, maka kita tolong dan kita bantu nih supaya hilang kelaparannya. Ya, maka memberi makanan pada orang lain yang dalam bab ini, jika dalam rangka semacam ini, maka tidak membedakan antara orangnya orang baik, orang bertakwa, orang kafir ataupun lainnya, semuanya berpahala. Ya, dan tidak perlu lihat-lihat, nanyain dulu, rajin ke masjid enggak? Nah, kalau rajin ke masjid ya tak sugi makan, kalau enggak ya sana kelaparan sana, enggak demikian. Ya, maka apapun keadaannya berpahala. Kemudian yang kedua adalah memberikan makan pada orang lain dalam rangka untuk semakin mendekatkan hati dengannya. Agar untuk membangun kedekatan hati. Untuk membangun tahabbub, untuk semakin cinta. Maka kalau acara makan yang tujuannya, makan-makan yang tujuannya semacam itu, ya bahasa kita ya cuma menambah keakraban, ya, agar semakin dekat dan akrab, ya, maka ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Wala ya'kul ta'am maka illa taqiyun. Kemudian yang ketiga, ayu lima bisyatin au akthar in wajada sa'atan. Dalam mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih dari seekor kambing jika dia mendapatkan kelapangan, rezeki. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sunnya Abdurrahman bin Auf tiba di kota Madinah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansar bernama Sa'ad ibn Arabi' al-Ansari. Fantalaqa bi Sa'dun ila manzilihi. Setelah dipersaudarakan, maka Sa'ad pun membawa Abdurrahman ke rumahnya. Fada'a bi ta'amin. Lalu dia meminta makanan pada istrinya, minta supaya disuguhkan makanan, maka setelah makanan dihidangkan, fa'akala keduanya makan. Fa'akala lahu Sa'dun, lalu Sa'ad ibn Arabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, ay akhi, wahai saudaraku, ana aktsaru ahlil madinati, wa firiyatin aktsarul ansari malan. Aku adalah penduduk Madinah yang paling kaya. Sa'ad ibn Arabi' ini penduduk Madinah yang paling kaya. Fangdur satramali, maka silahkan engkau pilih separuh hartaku, fakhudhu, silahkan engkau mengambilnya. Dan hartanya penduduk Madinah adalah kebun. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan, halumma ila hadiqati, mari kita pergi ke kebun kurmaku, lalu ku bagi dua kebun kurma itu denganmu. Wa tahti imra'atani wa anta akhi fillahi, lam ra'atalaka, dan aku punya dua istri dan engkau adalah saudaraku karena Allah dan tidak ada istri bagimu. Fangdur ayyuhuma a'jab ilaik, maka silakan dicek manakah yang paling cantik, manakah yang paling menarik hatimu. Fasamiha, sebutkan namanya padaku. Hatta utalliqaha, sehingga aku bisa menceraikannya. Dan cerai tersebut laka, demi kepentinganmu. Fa'idhan qadat iddatuha, maka jika masa iddahnya telah berakhir, fatazawwajaha, engkau bisa menikahinya. Maka hakadhal iman, demikalah iman. ya, dengan keimanan yang luar biasa, maka seorang itu bisa melakukan hal-hal yang di luar logika. Nah, ya, bisa orang melakukan hal-hal yang tidak masuk nalar. Nah, ini kok bisa kayak gitu? Orang kayak apa? Nah, masa istri yang dicintai malah dikasihkan yang paling cantik, malah yang disuruh malah dikasihkan orang. Nah, yang paling jelek lah yang dikasih, yang suruh dikasihkan orang. Faqala Abdurrahman, maka Abdurrahman ibn Auf mengatakan, la wallahi barakallahu laka fi ahlika wa malika. Maka ini tawaran yang luar biasa, yang menawarkan luar biasa, yang menerima juga luar biasa, yang menerima tawaran juga manusia luar biasa. Ya, untuk musbarah tahu yang mana yang menang kan? Ya, orang kan ya, demikian. Oh ya, namun ini yang menawarkan luar biasa, yang menerima juga luar biasa. La wallahi, demi Allah tidak perlu. Ya, demi Allah itu semua tidak perlu. Dua tawaran manis tadi itu tidak perlu. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberikan berkah kepada istrimu dan hartamu, yaitu kebun kurmamu. Namun daluni ala suqi, tolong tunjukkan aku di manakah letak pasar. Fadalluhu ala suq, maka beliau, meskipun bentuk jamak ini maknanya mufrad, maka beliau pun Sa'ad ibn Arabi menunjukkan kepada Abdurrahman bin Auf di manakah pasar. Fadahaba, maka Abdurrahman bin Auf pergi ke pasar. Fastara wa ba'a, yang beliau lakukan tentu membeli, setelah itu dijual lagi dan dapat untung. Thumma taba'a al-ghudwa, kemudian dia lanjutkan lagi esok harinya lagi dan demikian seterusnya. Faja'a bi syai'in min aqitin, maka beliau pun akhirnya bisa dapat keuntungan, bisa datang pulang membawa akit, membawa keju. Catatan kaki, wa walabanul mujaffaf, akit adalah susu yang dipadatkan, ya habis kering, mustahjar, membatu. Yutbahu bihi, yang dipakai untuk memasak. Dan minyak samin, qat afdalahu, dan ini adalah sisa atau keuntungan. Qat afdalahu, dan ini adalah sisa. Sisa artinya keuntungan dari jual beli, itu bisa beli minyak samin, bisa beli sejenis keju. Fa'atabi ahla manzilihi, maka beliau datang dengan membawa barang-barang tadi pada keluarga yang dia tinggal di tempat itu, yaitu wallah alam mungkin keluarganya Sa'ad ibn Arabi. Thumma labitha masyaallah ayalbas, maka kemudian berjalanlah waktu sementara waktu, selama beberapa lama waktunya. Faja'a wa alaihi irda'un za'faran, maka datanglah Abdurrahman bin Auf menghadap Nabi dalam keadaan memakai rada' wa firyatin wadar, di catatan kaki 2 dan 3 huma bimakna wahid. Berarti itu za'farannya, bukan rada'nya. Kalau catatan kaki nomor 2 di rada jadinya salah itu. Harusnya duanya itu di za'faran. Rada artinya ya semacam jubah, gamis. Yang di gamisnya tadi ada za'farannya atau ada wadar min khalukin, khalukinnya wangi. Za'faran dengan wadar, atau rada di sini, rada bukan rada, rada gamis, maaf ya. Namun rada di sini itu pasangan mudhaf ilaih dengan za'faran. Rad za'faran wadar, yang maknanya wadar min khaluq. Huma bimaknan wahid, dua kosakata itu maknanya sama, yaitu latkhun min khaluqin, campuran dari sejumlah minyak wangi, minyak wangi oplosan. Ini campur, ini campur itu. Wadhalika min fi'lil arus, dan ini adalah sebagaimana dilakukan oleh para pengantin, demikian di nihaya. Fi ghaibil hadis. Al-khaluq tibun ma'rufun murakkabun. Dia adalah minyak wangi yang tertentu, yang telah dikenal oleh orang Arab, dan dia adalah minyak wangi murakkab. Minyak wangi oplosan, campuran dari sejumlah minyak wangi. Yutakhad min za'faran wa ghairihi min anwa'it tib. Unsur pembentuknya adalah za'faran dan sejumlah minyak wangi yang lain. Wa taghlibu 'alaihil humratu was-suffah. Ya, warna yang dominan dari minyak wangi ini adalah merah dan kuning. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mahyam. Mahyam maknanya masya'nuk, apa kabarmu, au mahada, atau apa ini. Wa hiya kalimatu istifhamin mabniyatun 'ala sukun. Dia adalah kata tanya yang mabni ala sukun. Demikian keterangan dari Fathul Bari. Faqala Rasulullah, faqala, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, tazawajtum ra'atan minal ansar. Wahai Rasul, aku menikahi seorang perempuan ansar, penduduk Madinah. Ma'astaqtaha, maka Nabi bertanya, berapa mahar yang kau berikan kepada istrimu? Maka Abdurrahman mengatakan, wasnu nawatin min dahabin. Catatan kaki nomor 2, penjelasan Ibnu Athir di Nihayah. Nawa adalah ismun nama untuk 5 dirham. 5 dirham disebut nawa. Al-Azhari mengatakan, redaksi hadis menunjukkan kalau Abdurrahman menikah seorang perempuan dengan mahar emas, yang emas ini nilainya 5 dirham. Karena dia mengatakan nawatu dahab. Penjelasan semacam ini diceritakan, atau penjelasan semacam ini diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari beliau klaim sebagai penjelasan mayoritas ulama. Tanbih catatan, ja'a fi ba'dhi turuqil hadis, di sebagian sanad hadis dari Anas ketika menjelaskan tentang nawah di sini, hazarnaha, kami melakukan penaksiran, kami taksir nilainya sama dengan 1/4 dinar. Diatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat. Dan dalam sanadnya terdapat Ma'mar bin Sahal, dan aku tidak menjumpai biografi untuknya. Adapun perkataan Al-Haythami, di sana ada Al-Qasim bin Ma'an, dan aku tidak menjumpai biografinya, maka itu adalah sabkul lisan, sabkul qalam. Adalah salah tulis dari beliau. Karena Al-Qasim bin Ma'an ini adalah thiqatun fadilun, perawi yang dipakai oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Namun boleh jadi, kemungkinan besar Al-Haythami mau menulis Ma'mar bin Sahal, namun karena lupa tertulis Al-Qasim bin Ma'an, wallahu a'lam. Tadi awalnya Al-Albani mengatakan kalau Ma'mar bin Sahal beliau tidak jumpai biografinya, kemudian kujumpai, ternyata Ma'mar bin Sahal ini punya biografi yang baik di kitab Athiqat karya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mengatakan Ma'mar bin Sahal bin Ma'mar al-Aswah al-Ahwazi Syekhun mutkinun yaghrub. Ini seorang syekh yang syekh itu sebutan untuk dalam ilmu jahwa takdil, itu untuk tingkatan takdil yang cukup rendah. Ini syekh di sini bukan saja dalam artian ulama, namun tingkatan takdil yang agak bawah. Mutkinun, namun dia hafalannya bagus, namun dia sering membawakan hadis-hadis yang asing. Akan tapi muridnya, murid dari Ma'mar bin Sahal ini yang namanya Muhammad bin Mahmud Daiwaih, Al-Jauhari, gurunya Tabrani, aku tidak menjumpai biografinya. Namun nampaknya kalau dia adalah termasuk gurunya Tabrani yang mukthirin banyak mengajarkan hadis. Karena Tabrani mengambil riwayat darinya kurang lebih ada 20 hadis. Maka tidak masalah makmarnya tadi. Kemudian cuma ada satu permasalahan berkaitan dengan gurunya Tabrani, namun permasalahannya juga permasalahan ringan. Ya, maka boleh jadi nawah tadi adalah nilainya 1/4 dinar. Qal fa barakallahu laka, maka Nabi pun kemudian mendoakan keberkahan kepada Abdurrahman yang baru saja jadi pengantin. Nabi doakan doa tabrik dengan mengucapkan barakallahu laka. Dan Nabi katakan aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Fa'ajaza dzalika. Maka Abdurrahman pun melaksanakan hal itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf menceritakan bagaimanakah Allah memberikan kepadanya kemudahan rezeki. Abdurrahman mengatakan walaqad ra'aituni walau rafa'tu hajaran la rajautu an usibata tahta dhahaban aw fiddatan. Abdurrahman mengatakan dan sungguh aku ingat seandainya aku mengangkat satu batu, ada batu kemudian diangkat, dipindah, niscaya aku akan berharap di bawahnya, di bawah batu itu aku akan mendapatkan emas ataupun perak, dan harapanku itu terkabul. Nah, artinya Allah demikian mudahkan rezeki untuk Abdurrahman bin Auf. Memang tangannya tangan orang untung. Tangannya memang tangan bisnismen, mau apa saja, wah, itu bisa jadi emas, bisa jadi perak. Nah, ya untuk tangan orang lain, jadinya rugi, bangkrut. Nah, tangannya Abdurrahman, geser batu saja, dapat emas. Anas kemudian mengatakan bukti kemudahan rezeki Allah yang Allah berikan pada Abdurrahman, laqad ra'aituhu. Sungguh aku melihat Abdurrahman. Kusima likulim ra'atin min nisa'ihi ba'da mautihi 100,000 dinar. Dibagikan untuk masing-masing istri dari istri-istrinya. Min nisa'ihi jama' berarti 3 atau 4, anggap saja 4. Ba'da mautihi, setelah matinya adalah setelah Abdurrahman mati, bagi warisnya masing-masing istri dapat 100,000 dinar. Artinya kalau kita anggap istrinya 4, ya maka 1/8 dari hartanya Abdurrahman itu adalah 400,000 dinar. Nah, 400,000 dinar itu 1/8 hartanya karena istri dapat 1/8. Kemudian masing-masing istri dari 1/8 itu dibagi sama rata. Nah, ini pembagian sama ratanya 100,000. Anggap saja karena nisa'ihi, anggap saja 4, ya, maka ada 400,000 dinar. 400,000 dinar itu 1/8. 400,000 dinar itu 1/8 hartanya Abdurrahman bin Auf yang dia tinggalkan. Itu 1/8-nya, berarti kan angka satunya bisa ditebak ya. Nah, kalau 1/8-nya itu 400,000 dinar. Ya, maka satunya berapa? 3.200.000. 3.200.000 dinar. Nah, anggap saja 1 dinarnya 4 gram emas. Ya. Maka ya, berarti 3 juta tadi kali masih kali 4 lagi kan. untuk ketemu gram emasnya. 1 miliar, 1 miliar 28. Gimana? Gram. 12 juta. Berapa juta itu berapa kilo? Berapa kintal berarti? Hah? Kalau kintal ton itu berapa? Hah? 10 ribu kan? 10 ribu itu ton ya. Nah, ini padahal berapa? Itu kalau pakai 4 ya. Kalau 4 gram berapa? Ketemu berapa? 12,8 ton emas. Ya, gitulah. Duitnya Abdurrahman bin Auf. Ya, di sini diatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya. Ya, maka kita lihat di sini Abdurrahman itu Abdahir, beliau Abdahir riwayat menunjukkan beliau sudah kumpul, baru kemudian Nabi perintahkan untuk mengadakan walimah. Beliau sudah di mana di baju beliau ada za'faron, yang tadi ini adalah biasanya adalah di masa silam adalah wangian khas perempuan. Maka kenapa di baju beliau ada za'faron? Karena boleh jadi karena beliau didekati oleh istrinya atau beliau mendekati istrinya, maka kemudian ketempelan minyak wangi istrinya. Ya, maka adzahiru beliau, maka zahir riwayat beliau telah ketika ketemu Nabi beliau sudah kumpul dengan istrinya namun belum mengadakan walimah. Sehingga di sini dimasukkan di poin bahasan tapi ini poin bahasan tidak mengadakan walimah dengan seekor kambing. Demikian juga disinggung di wujubul walimah ba'da dukhul, salah satunya alasannya adalah karena perintah Nabi kepada Abdurrahman bin Auf yang Nabi perintahkan untuk mengadakan walimah setelah dia ad-dukhul, setelah kumpul dengan istrinya. Kemudian di hadis ini kita kita jumpai bahasanya Abdurrahman bin Auf itu menikah tanpa konsultasi dengan Nabi. Nabi tahu sudah kumpul. Berarti beliau nikahnya menentukan jodoh dan seterusnya itu tidak pakai konsultasi dengan Nabi. Maka padahal Nabi adalah murabi yang paling murabi. Murabi yang paling murabi. Murabi dalam artian pendidik. Pendidik yang paling top. Yang paling layak untuk mendapatkan semua penghormatan untuk murabi. Namun Abdurrahman bin Auf tidak konsultasi dulu kepada Nabi. Nabi, saya nikah dengan itu gimana? Itu tidak. Nabi cuma tanya, gimana kabarmu wahai Abdurrahman? Oh, saya sudah menikah wahai Nabi. Dan Nabi SAW meskipun bahasa kitanya dilangkai, tidak diminta jak rembukan, tidak kemudian diajak konsultasi, sudah terima jadi. Nah, ini muridnya sudah ada yang nikah. Nabi tidak marah-marah. Lu kemarin kok nggak ngomong-ngomong dulu? Namun Nabi tanya baik-baik. Berapa maharmu? Cuma nanyakan berapa maharmu. Dan Nabi tahu kalau itu belum walimah, mungkin karena Nabi belum diundang. Nabi tahu kalau belum walimah, maka beliau pun setelah mendoakan kemudian mengatakan adakan walimah. Kalau walimah normalnya mungkin Nabi diundang, tapi kalau pembicaraan mau berjodoh sama siapa, mau nikah sama siapa, Nabi dalam kasus ini Nabi tidak tidak diajak rembukan, tidak diajak minta pertimbangan. Maka sebagian orang yang menganggap dirinya murabi namun mempersyaratkan hal-hal semacam ini, wah ini lebih hebat daripada Nabi gitu ya. Nabi saja enggak minta syarat, kamu harus ngomong dulu, harus konsultasi dulu. Kalau ada yang mau menikah denganmu maka laporkan dulu datanya kepadaku. Nah, enggak demikian. Demikian juga Nabi pun tidak marah-marah ketika tahu dalam bahasa kita dilewati, dilompati. Tiba-tiba kok sudah menikah, beliau pun tidak tersinggung. Biasa saja. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidak aku melihat Rasulullah atau tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah ketika menikahi salah satu istrinya lebih mewah daripada walimah Nabi ketika menikahi Zainab binti Jahsy. Maka hadis ini dalil tidak harus sama biaya walimah atau kondisi walimah ketika orang itu poligami. Itu tidak harus kemarin habis 10 juta atau 50 juta kemudian nikah yang kedua juga harus 50 juta untuk walimah misalnya. Tidak harus demikian. Tidak ada keharusan untuk sama dalam masalah kondisi walimah ketika seorang itu menikah beberapa kali. Ya, maka pernikahan Nabi atau walimah istri Nabi yang paling wah adalah ketika Nabi nikah dengan Zainab binti Jahsy. Fa innahu dzabaha syatan. Apa wahnya? Nabi nyembelih seekor kambing. Nah, itu yang paling wah. Yang nikah walimah Nabi yang paling wah itu nyembelih seekor kambing. Maka kalau kita nyembelih 3 ekor kambing untuk walimah misalnya, wah itu 3 kali kemewahan walimahnya Nabi. Karena yang paling mewah itu cuma seekor kambing. Nah, ini udah 3 ekor. Ya. Qal Anas mengatakan, ata'amahum khubzan walahman hatta tarokuhu. Nabi memberikan suguhan makanan kepada para sahabat dalam acara walimah tersebut berupa roti dan daging. Itu daging kambing yang beliau sembelih. Hatta tarokuhu sampai mereka meninggalkan Nabi. Ya, Nabi persilahkan makan sampai mereka cukup, selesai. Kemudian mereka pulang dan meninggalkan Nabi. Kemudian jawazul walimah biroi lahmin. Bolehnya walimah tanpa ada suguhan daging di dalamnya. Dan tadi kita telah baca di penjelasan Syekh Amr bahasanya tidak ada khilaf di antara para ulama bahasanya daging dalam walimah bukan satu keharusan. Maka diperbolehkan walimah itu dilaksanakan dengan makanan apapun tayasara yang memungkinkan meskipun tidak ada padanya daging. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku ma Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tinggal di daerah antara Khaybar dan Madinah selama 3 malam, 3 hari 3 malam, yabni alaihi bi Sofiyah. Dan selama 3 hari tersebut beliau kumpul dengan Sofiyah. Maka setelah pulang dari Khaybar, setelah selesai pulang dari perang Khaybar, di daerah di antara Khaybar dan Madinah Nabi singgah. Nah, tentu Nabi kumpul di situ, ya kamarnya adalah tenda tentunya. Fata'atul muslimin ila walimatihi. Maka Nabi bikin walimah di situ di saat itu. Aku undang, yang jadi pengundang adalah Anas. Maka aku undang kaum muslimin supaya menghadiri walimahnya Nabi dengan Sofiyah. Wa makana fi khubzun wala lahmun. Suguhan walimah ketika itu roti yang ini makanan pokok, nasi lah bahasa kita. makanan pokok yang paling pokok di masa Nabi adalah gandum. Sampai-sampai dalam hadis seringkali gandum itu disebut to'am. Kata-kata to'am kadang seringkali maknanya artinya gandum. Baru ketika khubus tidak ada, gandum tidak ada, yang ya, maka nanti kemudian baru kurma. Kalau kurma tidak ada, susu. Itu yang jadi pengganjal pokok perut orang di zaman itu. Maka tidak ada khubus, artinya tidak ada makanan pokoknya. Bahasa kita yang tidak ada nasinya, nasi tidak ada. Walalaham, temannya nasi, daging juga tidak ada. Wa makana fiha ila an amar bi antaq fa busitat. Nah, tidak ada suguhan dalam acara walimah tersebut kecuali Nabi perintahkan antaq. Lihat catatan kaki, jam'u nat'in bisatun mutakhadun minal adim, hamparan yang terbuat dari kulit. Adim adalah al-jilid al-jilid al-madbukh, adalah kulit yang sudah disamak. Fabusitat, maka kemudian dihamparkanlah. Wafiratin di red yang lain. Dalam riwayat yang lain, fuhisat al-ardu afahis. Ya, mungkin bahasa kita ya tanah dibersihkan. Ada hal-hal yang tempat walimahnya itu tanah terbuka kemudian dibersihkan terlebih dahulu. Afahis jamak dari afhus. Al-Qutah, kita lewati dulu. Wa huwa maudhi'iha, dan dia adalah tempatnya Qutah. Alladhi tujathama fihi wa tabidu ka'annaha tufhasu anhu turab, seakan-akan disingkirkan darinya aturab, tanah-tanah yang ada. Ai takshifuhu, disingkirkan tanah-tanah yang ada. Karena al-fahas makna asalnya adalah al-bahas, mencari atau meneliti, wal kasyaf, dan menyibak atau menyingkirkan. Maka tanah, ada satu bagian tanah yang Nabi inginkan dibersihkan debu-debunya dan semacam itu. Waji'a bil antaq, kemudian didatangkanlah hamparan. Fawudi'at fiha, lalu ditaruh di sana. Fa'alqiya 'alaiha, kemudian di hamparan tadi, hamparan kulit tadi, kemudian ditaruh di sana kurma, wal akid, dan keju, dan samin, dan minyak samin. Potongan-potongan minyak samin. Minyak samin yang beku, yang dipotong kecil-kecil. Fasyabi'a an-nas, maka para sahabat pun kenyang dengan kurma. Kenyang dengan itu tadi. Jadi walimahnya itu kembulan, gitu, bahasa kita. Lesehan, kembulan, pakai nampan besar, isinya kurma, kurma, keju, tambah potongan-potongan minyak samin beku. Kemudian orang pun menikmatinya. Ya, itulah walimahnya Nabi. Kurma intinya. Inti pokoknya adalah cuma makan kurma. Diatkan oleh Al-Bukhari, dan siaknya adalah redaksi Bukhari, Muslim, dan lainnya. Kemudian musarqatul arniya bimalihim fil walimah. Orang kaya bisa membantu dengan hartanya agar saudaranya yang baru menikah bisa mengadakan walimah. Maka yustahabu, dianjurkan agar dzawul fadl wasa'ah, orang yang memiliki kelebihan harta, wasa'ah, dan kelapangan harta, untuk membantu. Fi idadiha, agar pengantin ini bisa menyiapkan walimah. Berdasarkan hadis Anas dalam kisah nikahnya Nabi dengan Safiyah, Anas mengatakan, Hatta idza kana bitariqi jahazatha lahu Ummu Sulaim. Sampai ketika di tengah jalan, maka Ummu Sulaim ibunya Anas yang ikut ketika itu di rombongan itu kemudian menyiapkan Sofia, dandani, ditandan ini oleh Ummu Sulaim. Fa'ahdatha lahu minal lail, kemudian malam harinya Sofia yang sudah didandani oleh Ummu Sulaim ini diserahkan kepada Nabi. Fa'asbah Nabi SAW arusan, maka malam itu Nabi mengumpulinya, maka pagi harinya beliau pun arusan, telah menjadi pengantin, telah kumpul dengan istrinya. Tentang salah arus di catatan kaki, untuk laki-laki, pengantin laki-laki disebut arus, pengantin perempuan juga sama, arus. Jadi arus itu untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kapan pengantin itu disebut arus, atau orang yang menikah itu disebut arus? Wa ismun lahuma inda dukhuli ahadihima bil akhar. Disebut arus, ini sebutan untuk pengantin laki-laki dan perempuan manakala telah kumpul. Kalau belum kumpul, belum disebut arus. Setelah kumpul, baru disebut arus. Faqal, lalu pagi harinya Nabi mengatakan, mangkana indahu syai'in faliyajik bihi. Siapa yang punya makanan, tolong bawa kemari. Wafiriyatin, mangkana indahu fadlu zadin faliyatina bihi. Siapa yang punya kelebihan atau sisa zadin bekal, maka tolong bawa kemari. Maka dihamparkanlah nita'an, yang tadi hamparan kulit. Faja'ala rajul, maka mulailah ada sahabat yang datang dengan membawa keju, ada yang datang dengan membawa kurma, ada yang membawa dengan potong minyak samin. Fahasu haisan, maka lalu mereka buat satu jenis makanan disebut hais. Wa ta'am al-mutakhad, itu makanan yang dibuat dari barang-barang yang telah disebutkan dalam hadis di atas, yang dicampur jadi satu dengan pencampuran tertentu, itu disebut hais. Faja'alu, setelah itu mulailah mereka makan dari hais itu, dan mereka minum min hayadin dari owase, kalau owase itu harus mata air apa bukan? Bukan. Hayat itu ya cuma tempat penampungan air di tengah alam. Ada cekungan, kemudian terisi air hujan, atau ya, semacam itu. Nah, itu jadi hayadin. Ya, plumbang kata orang Jawa. Min hayadin ila jambihim. Yang kolam tadi itu ada di dekat mereka. Jadi makannya di dekat kolam. Ya. Yang itu kolam tersebut berisi air min ma'is sama dari air hujan. Fakanat walimata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, itulah walimah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makan di dekat air berarti ini ada dalilnya ya. Makan sampingnya ada hayat, ada genangan air. Ya, maka yang jadi dalil adalah sabda Nabi di pagi hari, makan indahu syai' faliyajik bihi. Siapa yang punya sesuatu makanan, tolong bawa kemari. Ya, maka walimah kurma dan yang lainnya yang tadi kita baca di hadis sebelumnya, itu ternyata bukan hartanya Nabi. Itu adalah sisa-sisa bekal para sahabat, dikumpulkan habis itu makan bareng. Ya. Kemudian poin yang terakhir tentang pengadaan walimah adalah tahrim takhsisul arniya bidakwah. Haramnya mengkhususkan hanya orang kaya saja yang diundang dalam acara walimah. Tidak diperbolehkan mengkhususkan undangan walimah pada orang kaya tanpa orang miskin. Mengingat sabda Nabi SAW, sejelek-jelek makanan walimatul urs. Diundang untuk datang orang-orang kaya yang tidak butuh makanan, dan yang tidak diundang orang-orang miskin yang butuh makan. Pemalam yujib ad-da'wata faqad asallallaha wa rasulahu, dan siapa yang tidak mendatangi undangan walimatul urs, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah secara marfu, dan dia diatkan oleh Bukhari namun mauquf alaihi hadis perkataan Abu Hurairah. Dan perkataan Abu Hurairah di sini fi hukmil marfu, statusnya adalah marfu sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani di sarahnya. Waqad qal fi syarhi qawlihi, dan Ibnu Hajar berkata tentang ketika menjelaskan potongan sabda Nabi diundang untuk datang pada acara tersebut al-arniya, orang-orang kaya. Maka beliau katakan wal jumlah fi maudhi'il hal, kalimat ini statusnya dalam i'rab adalah hal. Hal untuk ta'amil walimah. Ta'amil walimahnya sahibul halnya. Falau da'a ada i'aman, maka jika orang mengundang itu undangannya umum, yaitu untuk orang miskin dan orang kaya, lam yakun ta'amuhu syarat ta'am, maka makanan walimahnya tidaklah termasuk sejelek-jelek makanan. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ikhtawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.